Tuh. cerak wong sing podo iman. Menawa suke dan syukuro, menawa garan dan sabaro. Menawa suke dan syukuro, menawa garan dan sabaro.